itu memantapkan keinginan, menguatkan keinginan, menghilangkan keraguan-raguan, bersegera dalam taubat. Ini berkaitan dengan diri orang yang bertobat itu sendiri. Ya. Yang ketiga, ini berkaitan dengan yaitu mengikhlaskan taubatnya. Ini berkaitan dengan kepada siapa dia bertaubat, yaitu kepada Allah SWT. Apa latar belakang mendorong dia bertaubat? Karena takut akan kemurkaan Allah SWT dan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Itu. Maka dari tiga poin ini, seseorang berhak untuk dikatakan bertaubat, taubatan nasuha, dan berhak dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni kesalahannya, untuk diselamatkan daripada kemurkaan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan fil din rahimanallah iyyakum. Kemudian poin yang berikutnya, sebelumnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang ruh ada di dalam jasad kita, sepanjang nyawa masih di kandung badan, sebagaimana suri tauladan kita yang telah mengajarkan kita untuk senantiasa bertaubat dengan taubat nasuha yang tadi telah kita bacakan beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk bertaubat. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bertaubat dengan tiada terhingga. Tiada terhingga saking banyaknya Rasulullah SAW bertaubat kepada Allah SWT. Itu tidak terhitung memang taubatnya Rasulullah SAW dalam satu hari satu malam saking banyaknya. Ya. Setelah selesai sholat taubat, setelah sholat malam taubat, istighfar. Ya. Bangun malam langsung taubat. Ya kan? Keluar jamban langsung taubat. Ya. Ghufranak. Baca kan? Setelah keluar jamban, padahal apa sih dosanya orang buang hajat? Tapi Rasulullah SAW tidak lupa, langsung ingat kepada Allah. Ghufranak. Ya Allah, aku mohon pengampunanmu ya Allah. Nah, apa salahnya orang buang hajat, buang air kecil, buang air besar? Tapi lihat Rasulullah SAW dalam maknanya. Dalam maknanya. Kenapa buang hajat? Karena tadi kaitannya dengan syukur nikmat. Bahwasanya ya Allah banyak sekali nikmat di situ mungkin yang tidak aku ingat dan aku syukuri. Sehingga ketidaksyukuran terhadap suatu nikmat ini kan butuh pengampunan. Butuh permohonan maaf kepada Allah SWT. Butuh pengampunan dosa kepada Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Bangun tidur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bangun tidur. Salah satu yang dibaca Rasulullah SAW, Rasulullah SAW idza ta'ar minal lail, kalau bangun malam sebelum dia sholat malam, apa yang dibaca Rasulullah SAW? Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Allahumma ighfirli. Ya kan? Jangan enggak dibaca, dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Allahumma ighfirli. Apa salahnya orang tidur? Ya. Apa salahnya orang tidur? Enggak ada salahnya orang tidur, capek tidur istirahat. Tapi Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bangun tidur. Setelah bangun tidur baca la ilaha illallah syarika lahu mulkul hamdu wa syukru segala puji. Dia aku bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang maha untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu maha berkuasa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala maha besar dari segalanya. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah segenap kesalahanku. Ya, lihat kawan, praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan abdun ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ta'ara, hamba yang telah Allah ampun dosanya yang telah lalu, dia akan datang, dia bangun tidur, keluar dari jamban. Ya Allah. Ya sama tadi. Apa rahasianya? Sekian banyak nikmat yang Allah berikan ketika kita tidur. Ya, metabolisme tubuh, kenapa Allah anugerahkan tidur? Ya mungkin kita tidak sadar itu adalah nikmat. Kita anggap itu hal yang biasa. Kita anggap itu hal yang biasa, padahal itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lupa kita itulah nikmat, boro-boro mensyukurinya. Sekian banyak miliaran nikmat itu, sel-sel tubuh yang istirahat dan lain sebagainya. Miliaran sel kan dalam tubuh manusia, triliunan kan. Dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kurangnya. Tidak genapnya antara nikmat dan pembalasannya. Makanya Allahumma ighfirli. Makanya sangat wajar kalau sekiranya dikatakan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita katakan, semakin mulia seseorang di sisi Allah, semakin banyak taubatnya dia kepada Allah. Dan semakin jauh orang daripada rahmat Allah, semakin jauh dia daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW adalah hamba yang paling banyak bertaubat kepada Allah, dan diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan diabadikan oleh Allah SWT nanti di akhir zaman, di padang mahsyar. Semuanya dipuji di maqamul mahmud, label Rasulullah, gelar Rasulullah SAW abdun ghafarallahu ma taqaddama min dzambi ma akhar, titik, tidak panjang, tidak lebar. Seorang hamba yang telah Allah ampuni dosanya yang telah lalu, dia akan datang. Yang lain pujiannya ini khusus, tapi Rasulullah abdun ghafarallahu ma taqaddama min dzambi ma akhar. Maka dari sini sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Di antaranya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di surat An-Nur ayat 31. Ini ayat ini disebutkan oleh ulama namanya barang siapa yang tidak bertobat, merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya zalim. Faula ikahum zalimun, artinya seakan-akan tidak ada yang zalim kecuali mereka. Dan memang seperti itu kenyataannya. Zalim yang hakiki itu orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi hakikatnya manusia, siapa pun manusia, kalau sebuahnya sebutkan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya sejatinya pada dasarnya yang namanya manusia itu sangat amat zalim sekali. Sudah itu sangat amat jahil sekali, bodoh dan bodoh sekali. Ya, tapi Allah SWT sebutkan yang sebenarnya paling zalim, seakan-akan tidak ada orang yang zalim selain itu, adalah mereka-mereka yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Allah cuma bagi dua. Allah bagi dua. Hamba Allah cuma dua macam. Kalau dilihat dari sisi taubat dan tidak taubat, ada hamba Allah yang bertaubat dan ada hamba Allah yang zalim. Ya. Kalau tidak bertaubat pasti zalim. Kalau tidak zalim pasti dia bertaubat. Tidak ada bagian yang ketiga, tengah-tengah antara setengah zalim setengah taubat, tidak. Tapi Allah katakan, "Wa man lam yatub fa ulaika hum dhalimun." Dalam surat Al-Hujurat Allah bagi hambanya menjadi dua bagian, orang-orang yang taubat dan orang-orang yang zalim. Barang siapa yang bertobat, dia selamat daripada kezaliman. Barang siapa yang zalim, maka dia tidak mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika hum dhalimun. Sekarang kan tidak ada kezaliman selain daripada tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kejahilan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahilan dia terhadap dirinya. Kejahilan dia terhadap aib yang ada pada dirinya, sehingga dia lupa kesalahan yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih jahil, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah memang sudah istilahnya orang kita, kodratnya yang namanya kita manusia itu pasti salah terus. Ya, bukan kemarin kita tadi juga sudah sebutkan sebuah hadis, kubuhannya ada makta wahai makhtin tawabun. Ya, bukan khatik, bukan sekali dua kali salah, tapi terus menerus. Tapi dikarenakan kejahilan kita, dikarenakan kebodohan kita, kebodohan kita, sehingga seringkali kita tidak sadar apa sih salah kita, apa sih dosa kita, sehingga kita harus dituntut untuk banyak bertobat. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak terhingga taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu tadi, karena kita jahil, karena kita zalim. Tapi dalam gambaran kita adalah orang yang paling adil. Kita jahil, dalam gambaran kita adalah orang yang paling berilmu, yang mengerti seluk beluk dalam permasalahan ilmu syariat, permasalahan seluk beluk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal jauh panggang daripada api, jauh panggang daripada api. Ikhwan fil din, rahimahullah wa iyyakum. Bahwasanya telah kita sebutkan berulang-ulang, kemuliaan seorang hamba adalah sejauh mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat seorang hamba di sisi Allah sejauh mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sungguh-sungguh dia bertaubat kepada Allah, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, poin yang berikutnya yang harus kita sadari, bahwasanya taubat seorang hamba yang dia merupakan jalan keselamatan dunia dan akhirat, jalan mendapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tertinggi yang Allah berikan kepada Rasulnya, pujian itu abdun wafarullah mataqaddami min dzambi. Ketika di maqamul mahmud, tatkala semua para nabi yang mulia, 6 orang nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah SAW diminta untuk memberikan syafaat, masing-masing dipuji dengan pujian-pujian yang khusus. Rasulullah SAW tidaklah dipuji melainkan dengan abdun ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, seorang hamba yang Allah SWT telah ampun dosa yang telah dibunuh akan datang. Setelah kita tahu bahwasanya manusia itu ada dua macam saja, makhluk itu ada dua macam saja, makhluk yang bertaubat dan makhluk yang zalim, tidak ada bagian yang ketiga. Malaikat adalah makhluk yang bertaubat kepada Allah SWT. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah, Allah abadikan, Allah abadikan bagaimana tatkala malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam waktu ini, ja'idun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, ada penyandingan dari malaikat. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfiku bima wa nahnu nusabbihu wa nahnu nusabbihu wa qad suwak. Apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu ya Allah makhluk yang zalim, yang menumpahkan darah, yang merusak bumi dan seisinya, melakukan kerusakan bumi, padahal kami adalah hamba-Mu yang senantiasa taat kepada-Mu ya Allah, yang senantiasa memuji-Mu ya Allah, yang memuliakan Engkau ya Allah. Apa kata Allah? A'lam ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam alaihissalam setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Adam alaihissalam, Allah hendak tunjukkan apa alasan Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan di muka bumi ini dari kalangan manusia sebagai khalifah. Kemudian ada sedikit penyangkalan dari malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfiku bima wa nahnu nusabbihu wa anta qad suwak. Bagaimana mungkin ya Allah Engkau jadikan di muka bumi tersebut orang yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah, padahal kami adalah hamba-Mu yang soleh, yang senantiasa bertasbih kepada-Mu, mensucikan Engkau, memuliakan Engkau ya Allah. Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala asma'ullah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ajari Adam alaihissalam itu nama-nama semuanya thumma aradhum 'ala al-mala'ika. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada malaikat. Kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Kalau kalian betul-betul jujur atas pengakuan kalian, beritahu kepadaku. Apa yang telah aku ajarkan kepada Adam alaihissalam. Makanya malaikat alaihi salatu wassalam berkata, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim." Mereka berkata, mengaku kekurangan yang ada pada dirinya. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Mungkin juga apa yang terjadi pada Adam alaihissalam. Terjadi pada Adam alaihissalam, terjatuh ke dalam kesalahan. Terjatuh dalam kesalahan. Tapi dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sadar akan kesalahan tersebut. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Allah berikan, Allah ilhamkan kepada Adam alaihissalam ucapan-ucapan yang dengannya Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang sangat berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Kalau sekiranya Engkau tidak mengampunkan kesalahan kami, saya kami adalah menjadi orang-orang yang benar-benar merugi. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka dari itu, ikhwan yang berkirim, wafatullah rahimahullah iyakum, bahwasanya kembali tidak katakan, tidaklah seorang yang selamat daripada kemurkaan Allah kecuali dengan taubat. Tidaklah seorang bisa mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dengan keridhaan Allah dan berujung kepada surganya Allah SWT kecuali dengan taubat kepada Allah SWT. Tidak mungkin seseorang akan mendapai kesuksesan dunia dan akhirat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang terlepas dari label zalim kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma dua, antara zalim dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertobat pasti dia zalim. Kalau dia tidak zalim pasti dia Kalau dia zalim pasti dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil din rahimani wa iyyakum, perlu diketahui bahwasanya taubat seorang hamba itu terletak di antara dua taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jadi taubat merupakan salah satu ibadah yang mulia yang Allah sangat cintai dari seorang hamba. Ya, ada kaitannya dengan pembahasan kemarin yang berkaitan dengan poin-poin keikhlasan. Apa saja yang bisa merusak keikhlasan? Iya. Dari salah satu yang merusak keikhlasan adalah as-sukun war-ridha. Iya. War-ridha bil amal saleh. Seorang merasa mantap dengan amal solehnya, merasa mantap dengan perbuatannya, merasa ridho dengan amal soleh yang dia lakukan, merasa ridho dengan ilmu yang dia miliki. Dan ini salah satu poin yang merusak keikhlasannya. Padahal semestinya dia serahkan ini, ya Allah, ini karuniamu ya Allah, ini pemberianmu ya Allah. Maka ada kaitannya dengan pembahasan sekarang. Karena taubat itu adalah amal soleh, maka seorang harus sadar bahwasanya taubat seorang hamba itu ada di antara dua taubatnya Allah SWT. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang dimaksud dengan dua taubat dari Allah SWT? Itu yang diistilahkan oleh ulama taubatun sabiqah wa taubatun lahiqah. Taubat yang terdahulu dari Allah SWT, taubat yang belakangan. Apa maksudnya taubat yang terdahulu? Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang hamba untuk bertaubat. Apa kata penduduk surga? Laula an hadanallah mahtadain. Kalau sekiranya, apa kata orang-orang beriman? Kalau sekiranya bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, maka kita tidak bisa mendapat hidayah. Dan salah satu hidayah yang sangat mulia, Allah berikan taufik seorang untuk bertaubat. Tidak mungkin orang tergerak hatinya untuk bertaubat tanpa taufik dan hidayah dari Allah SWT. Dan ini sebelum seorang hamba bertaubat. Ini namanya taufik dan izin dari Allah SWT sehingga seorang hamba tergerak hatinya untuk bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian taubat Allah yang kedua kepada hambanya. Apa itu? Tatkala Allah terima taubat tersebut. Ya, percuma taubat tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Yang kedua lebih penting lagi, setelah dia diberi taufik oleh Allah SWT, ternyata taubatnya dari Allah SWT juga. Kemudian Allah terima pula taubatnya. Ini luar biasa. Dua kali karunia Allah SWT dari seorang hamba untuk bertaubat. Ya. Dari dua poin ini sudah jelas semakin menunjukkan bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya. Semakin menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Semakin menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala karim. Semakin menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim. Semakin menunjukkan bahwasanya kita itu belum jahul. Betul, betul, sangat betul. Bahwasanya setiap manusia itu sudah takdirnya, sudah qadratnya innahu kana zaluman jahul. Sangat sangat zalim sekali. Tapi dia menampakkan dirinya dalam keadaan gambaran dia orang yang paling adil. Kenapa demikian? Dia tidak sadar. Karena dia itu adalah jahul. Orang yang sangat amat jahil sekali, bodoh dan bungu sekali. Tapi menampakkan dirinya dia orang yang paling alim. Waliyadzubillah. Dan itu sudah nasibnya manusia. Takdirnya manusia. Iya. Maka di sini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala taubatnya seorang hamba. Ya. Dari pengen selamat daripada kejahilan tadi. Pengen selamat daripada kezaliman tadi, maka hendaklah orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini perlu kita ketahui, itu ada di antara dua taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang pertama taubat sabiqah, yaitu Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut sehingga dia bertobat. Coba kalau Allah tidak berikan taufik, tidak mungkin dia leha-leha dalam kemaksiatan, dia leha-leha dalam keangkuhan dia terhadap amalan dia. Kesombongan dia terhadap ujub, riya dan sum'ah yang dia lakukan. Dia leha-leha dia. Kalau tidak ada taufik dari Allah SWT untuk dia bertobat. Dan ucapkanlah, renungkanlah, taubatnya kita itu merupakan kemurahan Allah. Bimbingan Allah. Dorongan Allah sehingga kita bertobat. Allah izinkan kita bertobat. Coba kalau Allah tidak izinkan, coba kalau Allah tidak beri taufik, mustahil kita bisa bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, tobat dari Allah yang kedua, yaitu Allah terima tobat kita. Ya, sudah itu digerakkan dari Allah, kemudian Allah pun terima. Ya, ya, tobat yang kita lakukan. Ya, Allah balas, Allah ganjar dengan keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 117. Ya. Bagaimana Allah sebutkan di situ? Laqad taaba Allah 'ala an-nabi wal muhajirin wal anshar alladziina ittaba'uuhu sa'atan usrat min ba'di ma kaada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taaba 'alaihim innahu bihim ra'uufur rahiim. Wa 'ala ats-tsalaasati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an laa marja'a min Allah illa ilayhi tsumma taaba 'alaihim liyatuubu innallaha huwa tawwabur rahim. Ya, Allah sebutkan itu, sungguh Allah telah mengizinkan, telah mengabulkan taubat kepada Nabi, kepada Muhajirin, kepada Ansor yang mengikuti Rasulullah SAW dalam keadaan kesulitan di perang Tabuk. Setelah ada sebagian hampir-hampir hati sebagian dari mereka itu berpaling, menceng. Summa taaba 'alaihim innahu ra'uufun rahim. Kemudian Allah beri taubat mereka. Karena sesungguhnya Allah terhadap mereka adalah Ra'ufur Rahim, Maha lembut dan Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kemudian mu'ala salasa, dan kepada tiga orang. Ya, nanti akan kita baca insyaallah hadisnya tentang tiga orang sahabat yang tidak ikut berperang. Ya, tidak ikut berperang ketika perang Tabuk. Ya, dan nanti insyaallah detailnya. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat, sampai tatkala bumi ini telah sempit, bersempitlah jiwa-jiwa mereka, dan mereka sudah mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun berikan taubat supaya mereka itu bertobat. Tsumma taaba 'alaihim, Allah izinkan mereka bertobat, kemudian mereka bertobat dan Allah terima taubatnya. Iya. Allah izinkan untuk bertobat, kemudian mereka bertobat dan Allah terima taubatnya. Innallahu at-tawwabur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menerima, yang Maha memberikan taubat dan menerima taubat hambanya, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ikhwan fillah rahimanallahu iyyakum, bagaimana kita lihat di sini? Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa taubatnya, pemberian taubat dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahulu daripada taubat mereka. Kita lihat, summa taaba 'alaihim liyatuubu. Kemudian Allah SWT berikan taufik untuk bertobat supaya mereka bertobat. Ya, supaya mereka bertobat, dan kemudian Allah berikan taubat, Allah terima taubatnya. Ya, artinya Allah gerakkan kepada Rasulullah, kepada para muhajirin, kepada Ansar, dan secara khusus tiga orang ini. Yang luar biasa Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, tiga orang ini. Iya. Nah, di sini Allah sebutkan tsumma taaba 'alaihim liyatuubu. Allah berikan taufik mereka untuk bertaubat, agar mereka bertaubat. Kemudian Allah terima taubat mereka. Ini luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi sebab seseorang bertaubat adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin mereka bertobat tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwanuddin rahimanallahu iyyakum, ini rahasia orang yang bisa mengambil pelajaran daripada asma Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Ya, al-awwal wal akhir. Ya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dialah Allah yang maha pertama, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terakhir. Ini maksudnya apa? Maksudnya sebelum ada sesuatu, bahkan sebelum ada dosa tersebut yang kita lakukan, sebelum ada kezaliman yang kita lakukan, sebelum ada ujub yang muncul dari kita, sebelum ada kesombongan yang ada di hati kita, sebelum ada kemantapan terhadap amalan yang kita lakukan, itu sudah ada catatannya, sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sujudnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya yang mulia yang mencakup semuanya itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la usii thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada, ya Allah aku berlindung dengan keridhaan-Mu daripada keburukan-Mu. Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, aku berlindung kepadamu ya Allah dari afiah-Mu, perlindungan-Mu kepadaku daripada hukuman, daripada azab-Mu, daripada musibah yang Kau berikan. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa a'udzu bika mink. Dan aku berlindung, wa a'udzu bika mink. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah. Dari-Mu ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu ya Allah. Ini sirru tauhid. Intinya tauhid. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk menyelami kalimat ini dan Allah berikan taufik untuk mengamalkan kalimat ini, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Wa a'udzu bika mink, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari-Mu ya Allah. Kenapa demikian? Karena semua yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah kita sebutkan kemarin, inna Allah Subhanahu wa taala qaddara maqadiral khalq. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Bi 50,000 sanah qabla an yakhluqa as-samawati. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir hamba-Nya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Kemudian apa hikmahnya? Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, "Dikaila ta'saw ala ma fa'atakum wa la tafrahu bima ataakum." Supaya kalian tidak mudah gulana habis-habisan, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang lewat, atas apa yang tidak sesuai dengan planning, atas apa yang tidak sesuai dengan rencana yang kita rencanakan untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Sebaliknya, "Wa la tafrahu bima ataakum," tidak perlu kalian berbangga-bangga, tidak perlu kalian bergembira-gembira atas apa yang ada pada kalian. Toh itu sudah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkala seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya jangan bangga dengan taubat tersebut. Jangan bergembira dengan taubat tersebut, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bertobat, Allah berikan taufik kita untuk bertobat. Dan bahkan sebelum terjadinya dosa tersebut sudah ada ketentuannya seperti itu. Ya, ini konsekuensi beriman daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal. Makanya Rasulullah SAW dalam setiap sujudnya berdoa tadi, wa a'udzu bika mink, aku berlindung kepada-Mu, dengan-Mu ya Allah, dari-Mu ya Allah. Karena hakikat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Mutasarrif, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur alam semesta, yang mengatur perbuatan hambanya, yang menguasai hamba secara utuhnya. Kemudian ikhwan fillah rahimahullah yakum, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, waqad tadaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubut taubah. Sudah sangat banyak dalil-dalil Alkitab dan sunnah dan kesepakatan para umat, para ulama, kaum muslimin bahwasanya taubat itu wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala keseluruhan. La'allakum tuflihun. Semoga dengannya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Wa qala ta'ala, artinya tidak mungkin seorang selamat tanpa bertobat kepada Allah. Kalau ingin selamat, marilah bertobat kepada Allah SWT secara menyeluruh. Tadi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Surat Hud ayat ketiga. Ya. Kemudian beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Iya. Di sini kalau sebutkan istighfar dan taubat, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Ada pembahasan tentang istighfar dan taubat. Disebut oleh ulama, apabila istighfar dan taubat disebutkan berbarengan, maka dia memiliki makna tersendiri. Masing-masing punya makna tersendiri. Apabila dia disebutkan taubat sendirian dalam satu nas, maka dia mencakup istighfar. Demikian juga apabila istighfar disebutkan dalam satu nas, maka dia mencakup taubat. Wa qala ta'ala ayyuh ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, yang kita telah bahas tadi apa komponen-komponen yang dikatakan seorang itu bertaubat, taubatan nasuha. Iya. Kemudian hadis yang pertama yang disebutkan di sini, hadis Abu Hurairah. Ya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai para sahabatku, demi Allah, pakai bersumpah Rasulullah SAW, sesungguhnya aku bertaubat kepada, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Ya. Tadi kita telah sebutkan ini cuman gaya bahasa Arab. Ya. Bahwasanya uslub min asal lagi lughatul arabiyyah, artinya bukan lebih dari 70 kali, berarti 71 atau 72, 73, 74, 75, bukan. Tapi maksudnya aktsar min 70 marrah itu tidak terhingga. Ya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan ayat di surat Taubah tentang mengampuni, menurunkan ampun kepada Allah SWT terhadap kaum munafikin. Minta astaghfirullah sabina marrah fala yaghfirullah lahum. Jadi walaupun kalian memohonkan ampun 70 kali kepada orang-orang munafikin, akan tidak Allah ampunkan. Bukan berarti kalau 71 atau 72 atau 73 Allah ampunkan, bukan. Artinya berapapun kalian minta ampunkan kepada Allah SWT terhadap orang kafir dan munafikin, Allah tidak akan ampunkan. Mungkin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini demi Allah pakai bersumpah Rasulullah SAW, inni lastaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali, artinya tidak terhingga. Ya, ini semakin menunjukkan, ya, semakin menunjukkan kepada kita bagaimana derajat Rasulullah SAW di sisi Allah SWT. Hamba Allah SWT yang paling lengkap, paling sempurna taubatnya kepada Allah SWT, taubat dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menegaskan, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya satu hari lebih daripada 70 kali. Artinya sangat banyak. Ya. Ada perbedaan, tadi kita telah singgung, antara istighfar dan taubat. Bahwasanya taubat dan istighfar itu apabila disebutkan secara bergandengan dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka dia memiliki makna tersendiri. Apabila disebutkan bersendiri, maka dia mencakup makna yang lain. Jadi secara khusus, kalau yang maksud istighfar itu dikatakan oleh Imam Nukaim, talabu wiqayati syar ma madha, talabu wiqayati syar ma madha wa tauba ar-ruju wa talabu wiqayati syar ma yakhawfu min mustaqbal. Istighfar talabu wiqayati syar ma madha, ini istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada mara bahaya, efek-efek negatif dosa yang kita lakukan pada saat lampau. Pada saat lampau. Ini istighfar. Istighfar. Konsekuensinya berarti apa? Penghapusan dosa dan menghilangkan jejak-jejak dosa itu sendiri, efek-efek negatif dosa-dosa itu sendiri. Ini istighfar. Talabu wiqayati syarr ma madha. Adapun taubat itu kalau disebutkan secara berbarengan dengan istighfar, maka maknanya tersendiri, yaitu talabu wiqayati syarr ma yakhafu bil mustaqbal. Seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan daripada efek-efek negatif, kemadaratan yang ditimbulkan daripada dosa yang akan datang. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi apabila disebutkan secara sendirian taubat dan istighfar, maka dia mencakup dua sisi tersebut. Makanya seseorang wajib beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebutkan, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah." Aku bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Ya, suri tauladan kita. Wa min aghar bin Yasar al-Milani radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Ya ayuhan nas tubu ila Allah astaghfiruh fa inni atubu fil yawm 100 marrah." Rawah Muslim, yang sebelumnya rawah Bukhari. Wahai manusia semuanya, bertobatlah kepada Allah SWT dan beristighfar kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah SWT sehari 100 kali. Ya, ikhwani biddin rahimanallah iyakum. Di sini dan lihat bagaimana panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu wasallam mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT dari semua dosa yang kita lakukan, yang kita sengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil, yang kita tahu maupun tidak tahu, yang kita sengaja maupun tidak sengaja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun tersembunyi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling banyak bertaubat kepada Allah SWT, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu dirinya. Dirinya seorang hamba. Manusia yang paling tahu tentang Allah dan yang paling tahu tentang dirinya pribadi sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana seorang derajat di sisi Allah adalah seorang yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia dia, semakin tahu dia Allah SWT seperti apa. Sehingga apa? Semakin tahu dirinya sebagai makhluk itu seperti apa. Iya. Dan konsekuensinya, konsekuensinya dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ada benarnya. Ada benarnya dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala perkataan sebagai pisau bermata dua. Perkataan sebagian yang mengatakan man arafa rabbahu arafa nafsah, barang siapa yang mengenal Allah SWT maka dia akan mengenal dirinya. Kalau dibawakan kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang batil itu pemahaman wahdatul wujud, barang siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Allah SWT. Artinya dia Allah ada di sini, ya inilah Allah SWT yang bersatu dengan tubuhnya. Ini adalah batil. Tapi yang benar, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Allah, barang siapa yang mengenal Allah maka mengenal dirinya. Ya tadi, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ma'bud maka dia kenal dirinya sebagai abid. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang diibadahi maka dia mengenal dirinya sebagai zat yang menghambakan diri kepada al-ma'bud, kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala bil khaliq, bil khalq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, berarti dia tahu dirinya adalah sang, berarti dia tahu dirinya adalah yang diciptakan. Kalau sekiranya dia tahu Allah Subhanahu wa taala al-aziz, Maha perkasa, Al-Qahar, Maha memaksa, maka dia tahu dirinya adalah orang al-maqhur, orang yang ba'if, yang lemah, yang tidak bisa memiliki apa-apa kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Kalau dia tahu bahwasanya Allah SWT al-alim, maka dia harus tahu bahwasanya dia adalah al-jahul, orang yang sangat jahil dan bodoh sekali. Ya. Kalau sekiranya dia tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, maka dia harus tahu dirinya itu adalah al-bakhil, pelit. Ya seperti itu kan? Seperti itu keberadaan manusia. Kemudian wan Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wal ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Wa bi riwayat Muslim la ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala ard kana ala rahilati bi ardin falah fanfalatat minhu wa alayya ta'amu wa sharabu wa aisa minha fa'ata shajaratan fattaja'a bi udhiliya wa qad aisa min rahilatiha rahilatihi fa bainama huwa kadhalik idhu huwa biha qa'imatan indahu fa'akhadha bi khitamiha thumma qal min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Dikatakan Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih senang, lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada salah seorang di antara kalian yang kehilangan ontanya tatkala tersesat di padang pasir yang sangat luas. Dalam riwayat Muslim itu mutawatir alaih, dalam riwayat Muslim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat bergembira, senang dengan taubat seorang hamba tatkala dia bertobat kepada Allah daripada salah seorang dari antara kalian yang tadinya dia sedang mengembara di padang pasir dengan ontanya, kemudian on, unta tersebut terlepas, hilang, kabur, padahal di atas unta tersebut ada makanannya, ada minumannya, ada senjatanya, ada perlengkapannya, semuanya di situ. Iya, di padang pasir. Faisa minha. Kemudian orang tersebut putus asa. Bayangkan padang pasir luas ribuan mil ke utara, ribuan mil ke selatan, ribuan mil ke barat, ribuan mil ke timur. Tidak tahu kemana ontanya pergi. Lalu di situ ada makanannya, ada minumannya, ada perlengkapannya, senjatanya, semuanya ada di situ. Dia sudah mati sudah. Kemudian setelah dia cari susah payah, akhirnya dia berteduh di bawah sebuah pohon. Di bawah sebuah pohon. Pada sirin fatwa fi wuliha waqad aisa min wahlati, sudah putus asa sudah. Ya sudah, tinggal menunggu kematian saja. Fabaina ma huwa kadhalik ibu biha qaimatun inda. Dan tatkala dia seperti itu, ya. Tatkala dia dalam kondisi khawatir akan keselamatan kelangsungan hidupnya, tiba-tiba onta tersebut ada di sisinya. Kalau sudah, mati sudah. Fa'akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia pegang pelananya, kemudian dia berkata kegirangan, kesenangan yang sangat. Dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhfa min syiddatil farah. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Lihat, salah ngomong karena terlalu gembira. Salah bicara karena terlalu gembira. Dan Allah Subhanahu wa taala ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan supaya kita bisa memahami, mendekati pemahaman, walaupun tidak sama persis dan jauh pemahamannya. Artinya, kalau mau melihat, kalau mau merasakan bagaimana gembiranya Allah, bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala atas taubatnya seorang hamba, atas taubatnya seorang hamba, cobalah. Coba camkan, renungkan, bayangkan kita, kita entah karena satu hal dan lain hal, mungkin kalau dulu onta, kalau sekarang mungkin mobil, jalan-jalan di padang pasir, jalan-jalan di padang pasir, kemudian nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba mobil itu hilang, karena padang pasir kan suka menyesatkan itu, suka menyesatkan. Padahal di dalam mobil tadi ada makanan kita, minuman kita, persenjataan kita, semuanya ada di situ. Iya, mungkin kita buang hajat agak menjauh dan sebagainya, ya sudah putus asa, ya sudah mati sudah. Ya. Padang luas yang dikatakan oleh orang Arab mafaza, artinya kalau masuk di situ, itu orang Arab suka bertafaul, dikatakan padang luas, padang pasir luas itu sebagai mafaza, tempat keselamatan, tafaul, sekedar tafaul, padahal hakikatnya itu mahlaka, tempat kebinasaan, karena hampir orang pasti dipastikan kalau tersesat di padang pasir pasti mati. Tapi orang Arab senang dibalik-balik, orang yang disengat kalajengking atau ular itu salim, orang yang selamat, padahal dia labil. Labil, orang yang kena sengat ular atau kalajengking, tapi dibalik-balik untuk tafaul tadi. Nah ini mafaza, padahal dia mahalik, mahlaka, tempat orang pasti celaka. Maka dikatakan mafaza, untuk supaya barangkali orang tersesat masih mungkin selamat, padahal hampir dipastikan dia binasa, mati gitu. Kelaparan, kehausan, karena tidak ada air, tidak ada makanan, yang ada cuma pasir. Sepanjang mata memandang ke belakang, ke kiri, ke kanan, itu pasir aja. Ini bayangkan suatu saat kita seperti itu, tiba-tiba dalam keadaan keterputusasaan, tiba-tiba ada di sisi kita. Bagaimana senangnya, ya, senangnya sama sampai salah ngomong, Ya, salah ngomong, ya Allah, bersyukur kepada Allah SWT, ya Allah, subhanallah, nikmat engkau ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya. Ini kebahagiaan seperti ini, kegembiraan seperti ini, kesenangan ini tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala lebih senang, lebih bergembira. Ya. Tatkala melihat seorang hamba bertaubat kepadanya daripada suatu kesalahan yang dia lakukan, daripada dosa yang dia lakukan. Ya, luar biasa. Ya. Luar biasa. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa merasakan hal yang demikian kecuali Ahlussunnah wal Jamaah yang beriman dengan sifat-sifat Allah yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahwasanya Allah SWT memiliki sifat syiddatul farah. Kalau juga lillahi asyaddu farahan. Ya, kata Rasulullah SAW, lillahi asyaddu farahan. Ya, ditaubati abdihi. Allah SWT sangat-sangat lebih bergembira dan lebih senang terhadap taubat seorang hamba tersebut kepada Allah SWT daripada salah seorang di antara kalian yang tersesat di padang pasir dengan kejadian seperti ini hampir mati, kemudian Allah selamatkan. Dia senang, dia gembira, sampai dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, karena terlalu senang. Ya, ini dan perlu diketahui, Allah SWT lebih senang daripada itu. Rasulullah SAW tidak menggambarkan sebuah permisalan yang kita bisa mendekati pemahamannya, walaupun perbandingannya lebih daripada itu. Kata Rasul, billahi asadu marhan, lebih lagi dari Allah, lebih lagi daripada itu. Ya. Dan ini karena taubat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan, "Laulam tuznibu." Kalau sekiranya kalian ini tidak bersalah, tidak berdosa. Jadi hikmah ternyata dosa dan kesalahan, kezaliman yang kita lakukan, ujub dan lain sebagainya, sum'ah dan riya yang kita lakukan, itu ada hikmahnya. "Laulam tuznibu," kata Rasulullah SAW. Kalau kalian ini makhluk yang tidak bisa berdosa, la adhaballah, misalnya kalian akan dihilangkan oleh Allah SWT, la ja'a biqaumin yudnibun tsumma yatubun fa yastaghfirun fa yaghfirullahu lahum. Kalau kalian ini adalah hamba yang tidak mungkin berdosa dan bersalah, maka niscaya Allah akan hilangkan kalian semuanya. Allah ganti dengan orang makhluk yang suka berdosa, yang suka bersalah dan berdosa. Kemudian tapi apa? Tapi dia bertaubat, beristighfar, kemudian Allah ampunkan dosanya. Ya. Karena di situ ada Allah Subhanahu wa taala, sebelum adanya manusia, sebelum adanya makhluk, sebelum diciptakan bumi dan langit, sebelum diciptakannya malaikat, sebelum diciptakan jin dan manusia, dari sananya Allah Subhanahu wa taala telah memiliki nama Al-Ghafurur Rahim At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Allah SWT memiliki nama bahwasanya Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat hamba-hambanya. Ya. Sehingga apa? Konsekuensinya, Allah SWT, konsekuensinya ada yang diampuni kesalahannya. Kalau sekiranya Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi banyak, berarti ada di antara hambanya yang disayangi. Ya. Kalau sekiranya Allah menerima taubat hambanya, Maha menerima taubat hambanya, berarti ada di antaranya yang bertaubat kepada Allah SWT. Dari sananya sudah seperti itu. Allah SWT sangat mencintai, sangat senang dengan taubat seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih senang daripada seseorang yang tersesat di padang pasir, yang di sana di ontanya tersebut ada makanannya, minumannya, kemudian tiba-tiba dia sudah putus asa, tiba-tiba di sisinya onta tersebut hadir lagi. Ya. Kemudian dia saking gembiranya, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah dalam keadaan karena terlalu senang. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya kesenangan Allah SWT, kegembiraan Allah, kecintaan Allah SWT kepada taubatnya seorang hamba itu bukan karena Allah butuh atas taubatnya kita, bukan, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun. Ya ayuhan nas antum fuqara ila Allah wal ghaniyul hamid. Iya sa'idhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma'a Allah bi aziz. Ya ayuhan nas antum fuqara ila Allah wal ghaniyul hamid. Iya sa'idhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. wa ma'arallah bi'aziz wa ma'adharikallah bi'aziz. Wahai manusia, sungguhnya kalian itu sangat amat berketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kalian. Allah wal-ghaniyul hamid, Allah maha cukup. Allah tidak butuh kepada manusia, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Al-hamid, yang maha terpuji. Iya, saya ingin itu mayatimu khalqinya. Jika Allah menghendaki, Allah akan janji kalian dengan makhluk yang lain. Dan ini tidak berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi taubatnya seorang hamba bukan karena Allah butuh terhadap taubat tersebut, akan tapi karena kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada dasarnya sifat Allah sudah seperti itu. Karena pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menamakan dirinya sebelum menciptakan langit dan bumi dan seisinya, Allah telah menamakan dirinya Al-Ghafur. Dan ini butuh konsekuensi. Allah maha pemaaf, siapa yang dimaafkan? Allah maha pengampun, siapa yang diampuni? Kalau tidak ada yang diampuni. Allah maha mengasihi, siapa yang harus dikasihi kalau tidak ada yang seperti itu? Jadi taubatnya seorang hamba itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada taubat hamba tersebut, akan tapi dikarenakan kecintaan Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah untuk mengampuni dan menyayangi hamba tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala senang atas taubatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dalil juga, dalil yang sangat jelas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-farah dan tidak akan berbahagia kecuali al-sunnah dalam permasalahan ini. Sifat senang, Allah bergembira atas taubat hambanya, dan resepnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai'un wa samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi gampang saja bahwasanya ketika kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat bergembira, senang, maka kita katakan senangnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan senangnya makhluk. Karena Allah telah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat senang, tapi tidak serupa dengan senangnya makhluk. Di sini juga ada dalil bahwasanya seorang apabila tanpa sengaja salah dalam berkata-kata, walaupun perkataan tersebut adalah perkataan kafir, maka ini tidak dihukum orang tersebut. Ya, ini kurang ajar ini yang mengatakan menghina Allah subhanahu wa ta'ala, anta abdu wa ana rabbuk, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, orang ngomong seperti itu kalau dia sadar kafir tanpa ragu-ragu. Tapi dia ucapkan karena kesalahan, karena terlalu gembira. Ya, maka yang seperti ini luas hukumnya, luas permasalahannya, apa saja tidak dihukum. Ya, apa saja tidak dihukum kalau tidak dengan azam. Ya, Allah SWT dalam permasalahan tolak. Ya. Allah SWT berkata, wa in azamu talaq fa in Allah samiun alim. Kalau kalian berazam, berniat mantap ingin mentalak, maka Allah SWT maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya harus berazam. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la talaq fi ighlaq. Tidak ada talak yang berhak untuk jatuh dalam permasalahan ighlaq. Ighlaq itu kesadaran itu hampir tertutupi dengan terlalu senang, terlalu marah. Makanya sebagian ulama menafsirkan ighlaq itu adalah syiddatul ghadab, marah yang sangat. Walaupun mungkin masih sadar, masih tahu 1 + 1 = 2, tapi dikarenakan syiddatul ghadab, terlalu emosi sehingga keluar talaknya. Padahal ketika dia sadar dia menyesal. Makanya seperti ini pendapat yang rajih dari ulama berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talaq fil ighlaq, maka tidak jatuh dia. Kecuali kalau bidayatul ghadab. Bidayatul ghadab, talak di awal marah. Ya marahnya biasa, marah ringan. Nah, seperti ini saya emosi makanya saya talak. Iya, hampir semua orang mentalak ya emosi. Jarang orang talak sambil ketawa-ketawa cengengesan, masya Allah kamu cantik sekali, saya sayang sekali sama hari ini kamu, saya talak. Jarang begitu. Hampir semua orang yang mentalak itu karena emosi. Ya udah kamu saya cerai. Ya, tapi kalau namanya bidayatul qadab, ya itu lumrah dan itu jatuh. Ya betul, marah. Jadi seperti apa marahnya? Kalau marahnya sangat-sangat kuat, maka yang seperti ini ada dua macam. Ada marah yang sangat sehingga menghilangkan akalnya, ini sudah hampir sama dengan orang gila. Itu sepakat para ulama bahwasanya tidak jatuh. Khilaf di antara ulama, marah yang sangat tapi masih tahu 1 + 1 = 2. Ya. Tapi kalau terlalu, maka ini pendapat yang rajih di antara ulama berdasarkan hadis tadi, la talaqa fil ighlaq, maka dia tidak jatuh kalau yang sangat. Tapi kalau pembukaan marah, ya marah, marah. Ya. Tapi tidak sampai membabi buta, pukul kanan, pukul kiri, pecah kaca. Ya kan orang gila tuh. Ya. Ngapain kaca baik-baik dipecah? Ngapain piring bagus-bagus dipecah? Ngapain pintu bagus-bagus dijebol, dipukul? Ini kan menunjukkan dia sudah hampir gila. Walaupun mungkin dia masih tahu 1 + 1 = 2. Ya, jadi yang seperti ini dimaafkan. Dimaafkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan laghw fil yamin. Artinya orang bermain-main dengan sumpahnya. Tidak serius, akan tapi Allah hukum dengan apa yang disengaja. Ya, ini berbeda dengan orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ya, sebagaimana orang-orang munafikin. Ya. Yang mengolok-olok Rasulullah SAW dalam satu peperangan, ini Rasulullah dan para sahabatnya tidak kami lihat bahwasanya dia mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak kami lihat orang yang paling penakut, paling pengecut, perutnya besar-besar, ya, daripada ini Rasulullah dan para sahabat. Apa kata Allah SWT? Wala in sa'atum la yaquluna innama kunna naqulu wa nal'ab kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kalau dia mengolok-olok, ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan berdalih kami cuma main-main. Katakanlah, apakah dengan Allah tidak ada tempat main-main kecuali itu, kecuali ayat-ayat Allah, Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bermain-main dalam ucapan. Tidak ada tempat lain untuk bermain-main. Menunjukkan lemahnya iman atau hilangnya iman sama sekali di hatinya. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW dibuat olok-olok. Tidak ada tempat lain untuk berolok-olok. Waliyahulillah. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian dulunya sempat beriman. Nah ini orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini berbeda dengan permasalahan yang kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian wa Nabi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musii'al-lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari supaya bisa bertaubat orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari. Lihat, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu membentangkan tangannya pada siang hari supaya bertaubat hambanya yang berdosa pada malam hari sampai matahari terbit dari sebelah barat. Artinya Allah SWT telah memberikan kelapangan, Allah SWT telah memberikan keluasan waktu untuk bertaubat. Barang siapa yang bertaubat pada siang hari, mungkin dia bisa bertaubat pada malam hari. Barang siapa yang bermaksiat pada siang hari, mungkin dia bertaubat pada malam hari, dan sebaliknya. Walaupun telah kita bahas tadi bahwasanya taubat itu yaktadil mubadarah, taubat itu taktadil mubadarah, taubat itu harus serta merta fauriyah. Ketika dia berdosa langsung dia bertobat, ketika dia akhirkan maka dia harus bertobat dengan dosa yang berikutnya, yaitu ta'khir dhunub, ta'khir taubah. Mengakhirkan taubat itu bisa saja lebih besar daripada dosa yang dia lakukan sendiri. Zina dosa besar, mengakhirkan taubat daripada zina itu taubat itu adalah dosa sendiri yang mungkin lebih besar daripada zina itu sendiri. Ya. Jadi dia harus bertobat juga daripada mengakhirkan itu. Jangan cuma bertobat daripada zinanya, tapi dia bertobat dari mengakhirkan tobat zinanya. Iya, tidak bertentangan hadis ini. Artinya kalaulah sekiranya orang bersalah dalam siang hari, maka Allah ada kesempatan selama matahari tidak terbit dari sebelah barat. Iya. Kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah tidak akan terima tobat seorang hamba pun tanpa terkecuali. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW man taba qabla an tatla' asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan terima taubatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini untuk semua manusia. Kemudian Nabi Abdul Rahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrir rawahu Tirmidzi. Qala hadis hasan. Dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama belum gharghara. Nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai ke tenggorokan, tidak Allah terima lagi. Iya. Ini pembahasan kita yang sebelumnya, bahwasanya salah satu daripada lima syarat bertaubat yaitu bertaubat pada waktunya, jangan bertaubat kelewatan waktunya, yaitu apabila matahari terbit dari sebelah barat atau taubat ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, sebagaimana apa yang terjadi pada Fir'aun. Sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak waktu diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran-kekufuran yang dilakukan oleh Fir'aun. Apa? Setelah coba lihat makhzul, orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu itu laut dibelah oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan itunya. Lewat kok malah diikutin. Iya kan? Makhzul itu namanya. Coba lihat, sudah laut dibelah. Kalau orang yang mikir kan sejenak, wah ini kan mukjizat. Sekiranya Nabi Musa berkehendak dengan izin Allah SWT, berdoa kepada Allah untuk ditutupkan lagi, betul kan? Sampai Nabi Musa nyebrang, mereka berada di tengah-tengah, Allah tutupkan lagi jalan tadi. Iya. Tidak ngambil pelajaran. Akhirnya apa? Sudah hampir nyawa sudah tinggal set. Apa katanya? Amantu bima amana bi Bani Israil. Aku beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana wa qad asaita qabla kunta minal musyrikin." Sekarang baru mau bertobat, dulu panjang masa waktu dan engkau adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Nih lihat, aku beriman katanya. Sudah tidak ada daya upaya lagi, baru mau bertobat ketika itu. Makanya dari sini taubat itu disebut oleh ulama al-Fawriyah, syaratnya bertobat adalah mencabut dosa ketika itu juga dia sadar dia mencabut dosa, dan ketika dia akhirkan dia harus bertobat daripada dosa yang berikutnya, yaitu mengakhirkan taubat tersebut. Ditambah lagi kalau dia meremehkan dosa tersebut, dia harus bertobat lagi daripada peremehan dosa. Dia meremehkan dosa jauh lebih besar daripada dosa yang dia lakukan itu sendiri. Ditambah lagi kalau sekiranya dia mujahara bil ma'asi, dia terang-terangan membeberkan dosanya yang telah Allah tutupi. Rasulullah SAW bersabda, "Kul ummati mu'afil mujahirin." Setiap umatku akan diberikan afiyah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inayah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosanya. Ya. Setelah Allah tutupi sekian tahun dosanya, kemudian wal iyadzu billah dia bongkar dosanya. Habis, itu percuma tobatnya. Dosa membongkar maksiat, apalagi disertai bangga dan kemaksiatan yang dia lakukan, jauh lebih besar daripada zina yang dia lakukan ketika itu. Jauh lebih besar daripada minum khamar. Ini menunjukkan tidak ada imannya pada dia. Makanya kata Rasulullah, setiap umatku adalah diberikan afiyah, kecuali orang yang seperti ini. Mujahirin bermaksi waliyahzubillah. Terang-terangan. Plus apalagi plus bangga terhadap dosa-dosanya waliyahzubillah. Ini bertentangan dengan konsep taubat. Taubat itu adalah an-nadam. Menyesal atas apa yang dia lakukan. Menyesal dengan sangat. Dia lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencabut dosa ketika itu. Percuma. Dia mencabut dosa kalau dia tidak menyesal. Dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Anzir bin Hubais qala ataitu Safwan min as-Salq radhiyallahu anhu ashadu an mas'ad al-khufain faqala ma ja'a bika ya Anzir la ibtighal ilm faqala inna Allah innal malaikata tad'u ajinat la tad'u ajinat hadi talab al-ilm ridwan bima yatlub faqultu inna qad hatta bi sadri al-mas'ad al-khufain madal ghaith wal bawl wa kuntu mar'an min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluk hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalatha ayyam rayyina illa min janabah lakin min ghaithin wa bawlin wa nawm faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an qala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisafarin wa bayna nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sawtin lahu jawhari jahwari ya muhammad fa ajaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sawti ha'um فَقُلْتُ وَيْحَكْ أُغْدِتْ مِنْ صَوْتِكْ فَإِنَّكَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْدُتْ والعربي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من خب يوم القيامة وما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه ويسير الراقي من أرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مبطوا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وقال حارث بن حسن بن صهيب ليس ترانجيكا إن شاء الله برسالة yang berikutnya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.